Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa salam wa tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah Syarah Mutamima Al-Ajurumiyah wa yufariqu. Itu sudah dibaca belum? Belum ya? Ya, dibaca dulu matanya kalau belum dibaca. Kalau sudah langsung ke syarah. ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق والنعت مشتق أو مؤول بمشتق ويوافق مدفوعه في أربعة من عشرة في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب ويفارق أي عطف البيان النعت في كونه أي عطف البيان جامدا غير مؤول بمشتق والنعت مشتق نحو جاءني زيد الفاضل أو مؤول بمشتق نحو مررت بزيد القرشي تمار المنسوب إلى قريش أو إلى بيع التمر لأن المشتق يدل على معنى منصوب إلى غيره والجامد لا دلالة له على ذلك بالوضع ويخالف النعت أيضا بأنه قد يكون أعرف من مدفوعه بل أوجبه ابن عصفور تبعا لظاهر كلام الزمخشري والجرجاني والصحيح أن شرطه كونه أجلى عند المخاطب وإن لم يكن أعرف منه ويوافق أي عطف البيان مدفوعه كالنعت الحقيقي في أربعة من عشرة والظاهر جواز القطع فيه كما يجوز في النعت والبدل في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والخفض وأما قول ذي الرمة في رجزه إني وأسطار سطرنا سطرا فقائل يا نصر نصر نصر فنصر الثاني عطف بيان على الأول على اللفظ والثالث عطف بيان على الأول أيضا على المحل لأن المنادى المبني على الضم محله النصب وفي واحد من التذكير والتأنيث وفي واحد من التعريف والتنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع وهذه العشرة هي التي مرت في النعت وليس في كلام المصنف ما يشعر بأن عطف البيان لا يكون بلفظ مدفوعه وفي المغني ذهب ابن الطراوة إلى أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه وفيه نظر لأن اللفظ المكرر إذا اتصل به ما لم يتصل بالأول اتجه كون الثاني بيانا لما فيه من زيادة البيان انتهى وقال ابن عنقاء الأصح أنه لا يكون بلفظ مدفوعه إلا إذا اشتمل على زيادة بيان انتهى ويصح في عطف البيان أن يعرب عطف بيان وأن يعرب عطف بيان وأن يعرب بدل كل من كل نظرا لكونه مقصودا بالإسناد إليه وجيء بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد في الغالب أي في غالب استعمالاتهم بجواز إعراب عطف البيان بدلا وخرج بالغالب حالتان الأولى ما إذا وجب ذكره نحو قولك هند قام زيد أخوها فأخوها عطف بيان لزيد ولا يصح إعرابه بدلا منه لأن البدل في نية تكرار العامل فيصير من جملة أخرى فيخلو المبتدأ من رابط إذ لو قيل قام أخوها خلت جملة الخبر من رابط والثانية أن يمتنع إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحرث فالحرث عطف بيان لا بدل إذ لا يحل محل الأول لاستلزامه اجتماع ال وحرف النداء لاستلزامه اجتماع ال وحرف النداء وهو ممتنع إذ لا يقال يا الحرف وما ذكرناه من استثناء هاتين الحالتين هو الذي عليه عامة النحاة المتأخرين وقال ابن عنقاء والحق جواز إعرابه بدلا مطلقا في هذا وغيره حتى على رأي الجمهور القائلين بأن عامل البدل مقدر من جنس عامل المبدل منه لأنهم يغتفرون في التوابع ما لا يغتفرون في غيرها نعم يتعين البيان إذا دخلت عليه أي التفسيرية نحو هذا أسجد أي ذهب فيتعين البدل ويمتنع عطف البيان في حالتين الأولى إذا كان الأول أوضح من الثاني نحو قرأ قالون عيسى فعيسى بدل عطف بيان لأن البيان لا يكون دون مبينه في الإيضاح بل مثله أو أوضح منه قاله الفاكهي وابن هشام في الشذور وشرحه وخلف ذلك في التوضيح فقال اشتراط كون البيان أوضح من مدفوعه مخالف لقول سبويه وهو صريح في جواز كون عطف البيان دون مدفوعه في الوضوح ويؤخذ منه جواز كونه مساويا لمدفوعه وكونه أوضح يوافقه قول ابن مالك في شرح التفسير الصحيح جواز الثلاثة لأنه بمنزلة النعت وهو يكون في الاختصاص فائقا ومفوقا ومساويا فليكون العطف كذلك انتهى والراجح ما قاله الفاكهي لأن القصد من عطف البيان الإيضاح والبيان Masih kita pada penjelasan tentang atof bayan. Kita baca dulu matannya. Wa yufariqu na'ta fi kaunihi jamidan ghairu muawwalin bi mushtaqin. Dan atof bayan berbeda dengan na'at. Dari sisi atof bayan itu jamid dan tidak ditakwil dengan yang mushtaq, sedangkan na'at itu mushtaq atau dia jamid yang ditakwil dengan yang mushtaq. Juga dari sisi kesamaan yang lain, wa yuafiqu matbu'ahu fi arba'atin min 'ashrah. Atof bayan mencocoki matbu'nya pada 4 dari 10 perkara. Seperti halnya apa? Na'at. Fi wahidin min awjuhil i'rabi thalathah, pada satu dari sisi i'rab yang 3, wa fi wahidin min at-tadzkiri wa ta'nits, pada satu dari tazkir dan ta'nits, وفي واحد من التعريف والتنكير ساتو دري تعريف تنكير وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع ساتو دري مفرد مثنى جمعية ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل في الغالب dan bisa عطف بيان untuk diirab sebagai badal في الغالب umumnya. Kita lihat di sini penjelasannya dari Asy-Syarih. Wa yufariqu 'athful bayani athafayan, berbeda dengan na'at fi kaunihi, dari sisi bahwasanya athaf bayani itu jamid. Ghairu muawwalin, jamid dan tidak ditakwil dengan yang mushtaq. Sedangkan na'at imma mushtaq, contohnya ja'ani Zaidun al-Fadilu. Al-Fadilu adalah na'at bagi Zaid dan dia adalah apa? Mushtaq dari al-Fadl, isim fa'il dari al-Fadl. Au muawwalun, ataupun ada kalanya na'at itu muawwal, yakni jamid tapi ditakwil bi mushtaq, dengan yang mushtaq. Contoh marartu bi Zaidin al-Qurasyi. Ya, saya melewati Zaid al-Qurasyi, seorang Quraisy. Au Tammari, seorang pedagang kurma. Maksud dari al-Qurasyi ataupun takwilan dari al-Qurasyi adalah al-mansub ila Quraisyin, al-mansub. Al-mansub kan mushtaq, ya kan? Al-mansub kan mushtaq. Marartu bi Zaidin al-Qurasyi, maksud al-mansubi ila Quraisyin, yang dinisbahkan kepada kaum Quraisy. Au ila bai'i tamr, tamari, yakni yang dinisbahkan kepada penjual kurma. Tamari. Li'anna al-mushtaqa yadullu ala ma'nan mansubin ila ghairih, karena isim yang mushtaq dia menunjukkan kepada makna yang dinisbahkan kepada selainnya. Ya, seperti tadi. Marantu bi Zaidin al-Qurasyi, al-mansub ila Quraisy. Ini kan dinisbahkan kepada selainnya. Iya kan? Jadi yang mushtaq, li'anna al-mushtaq yadullu ala ma'nan mansub ila ghairih, karena isim yang mushtaq dia menunjukkan kepada makna yang dinisbahkan kepada selainnya. Ah, contoh yang lain tadi. Ja'ani Zaidun al-Fadil. Ini kan al-mushtaq. Dia menunjukkan makna untuk Zaid gitu, maksudnya itu. Untuk yang lain itu al-Fadil, maksudnya untuk Zaid. Marartu bi Zaidin al-Qurasyi, ya, untuk Zaid, kan, untuk yang lain. Bukan untuk dirinya. Jadi paham maksudnya ini? Eh? Karena isinya mushtaq menunjukkan kepada makna yang dinisbahkan kepada yang lain. Contohnya tadi, Ja'a Zaidun al-Fadil. Dinisbahkan kepada siapa ini al-Fadil? Zaid. Iya kan? Berbeda dengan atau bahaya nanti. Wal jamid la dalalata lahu ala dhalika bil wad'i. Saya ulangi. Marartu bi Zaidin al-Qurasyi. Ini contoh apa? Atafayan yang apa? Ataupun apa? Na'at yang ma'awal bil mushtaq awi tamari. Ini dinisbahkan kepada Quraisy ataupun kepada penjual kurma. Alasannya li'annal mushtaq, karena isim yang mushtaq yadullu ala ma'nan mansubin ila ghairih, menunjukkan kepada satu makna yang dinisbahkan kepada yang lainnya, bukan kepada kalimat itu sendiri ataupun kata itu sendiri. Wal jamidu la dalalata lahu ala zalik bil wab', sedangkan isim yang jamid tidak ada penunjukan makna kepada selainnya dari asal belatakannya. Asal belatakannya tidak diperuntukkan untuk selainnya, cuma ketika untuk na'at ditakwil dengan apa? Dengan yang mushtaq, agar menunjukkan kepada makna selainnya. Ya. Jadi tadi, ya, al-Qurasyi. Wa yukhab, bisa dipahami kan ya? Paham ya? Jadi yang mushtaq, isim yang mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdil, itu menunjukkan makna yang dinisbahkan kepada selainnya, untuk yang lain. Untuk yang lain. Sedangkan jamid pada asalnya, dia tidak menunjukkan makna yang dinisbahkan untuk yang lain. Ya, pada asal peletakannya. Ya, diniatkan maknanya untuk dirinya. Hanya saja ketika dia datang sebagai na'at, maka dinisbahkan kepada yang lain dengan ditakwil. Fa yukhalifun na'ata aidan. Dan juga atafayan berbeda dengan na'at juga dari sisi bahwasanya atafayan qad yakunu a'rafa min matbu'i. Terkadang dia lebih ma'rifah daripada matbu'nya. Bal aujabahu Ibnu Usfur. Bahkan Ibnu Usfur mewajibkan, mengharuskan bahwasanya atafayan itu lebih ma'rifah daripada apa? Daripada matbu'nya. Ya, atau mubayyannya. Yang dijelaskannya. Taba'an li zahiri kalami Zamakhsyari wal Jurjani. Karena beliau Ibnu Usfur mengikuti pendapatnya ataupun mengikuti yang zahir dari pendapatnya Az-Zamakhsyari dan juga Al-Jurjani. Wa sahih anna syartahu kaunuhu ajla 'inda al-mukhatabi. Yang benar bahwasanya syarat dari ataf bayan adalah agar ataf bayan itu lebih ajla, lebih jelas maknanya, maksudnya 'inda al-mukhatabi, di sisi orang yang diajak bicara, daripada mubayannya, daripada madbu'nya. Wa in lam yakun a'rafa minhu, meskipun dia tidak lebih ma'rifah daripada mubayannya, daripada madbu'nya. Beda ya antara ma'rifah dengan apa? Ya, dengan al-jali beda. Jelas kalau ini ma'rifah, ma'rifah. Karena nakirah gitu, tapi dia maknanya jelas. Jadi yang sahih bahwasanya syarat dari apa bayan agar dia itu lebih jelas penunjukannya di sisi mukhatab, meskipun dia tidak lebih ma'rifah dari apa mubayannya. Sama-sama ma'rifah misalkan, cuma apa bayannya, sisi ma'rifahnya dibawa mubayannya. Ini boleh ketika apa bayan tadi lebih ajla, lebih jelas di sisi mukhatab, khusus ya. Di sisi mukhatab, di sisi orang yang diajak bicara. Wa yuwafiqu ay'atu bai'atul bayani matbu'ahu kan'atil haqiqi, dan apa bayan mencocoki matbu'nya. Mencocoki matbu'nya sebagaimana na'at, yaitu na'at haqiqi fi arba'atin min 'ashrah, pada 4 hari 10 perkara. Wa dhahir jawazul qath'i fihi kama yajuzu fi na'ti wal badali. Yang tampak bahwasanya boleh memutus ataf bayan sebagaimana boleh untuk memutus na'at, ya, ataupun boleh yang zahir, yang tampak boleh untuk kita melakukan al-qath' pada ataf bayan sebagaimana boleh kita melakukan al-qath' pada an-na'at dan apa? Al-badal. Ya, dijadikan jumlah yang lain, apakah dia sebagai khobar, bagi mubtari yang mahzuf, atau mahfulari fil yang mahzuf. Itu yang zahir boleh untuk atafain qata'. Fi wahidin min al-awjuhi min fi wahidin min awjuhi li'rabi thalafah. Atafain mencocoki matbu'nya pada satu dari sisi i'rab yang tiga, rafa', nasab, dan khafad. Tidak ada jazm, kalau jazm kekhususan dari fi'il mudhari'. Wa amma qawlu dhirrimah fi rajazih. Jadi tadi disebutkan yang namanya apa? Atafayan harus mengikuti apa? Ya, harus mengikuti matbu'nya, mubayannya dalam hal i'rabnya. Kalau mubayannya itu adalah rafa', maka atafayan rafa'. Kalau dia matbu'nya atau mubayannya nasab, maka harus juga atafayannya nasab. Ya. Adapun ucapannya zirrimah di dalam rojaznya, inni wasporin sutirna satra laqailun ya nasru nasru nasra. Ya, kita dapat di sini ya nasru nasru nasra. Nasr apa fayan bagi nasr. Beda ya. Nasru di sini mabni, nasrun mu'rab. Kemudian apa fayan berikutnya nasr mansub. Ini bagaimana gitu? Dengan kaidah tadi yang telah disebutkan bahwasanya yang namanya apa fayan itu harus mengikuti mubayannya dalam hal i'rabnya. Tapi di sini beda. Ya nasru nasru nasra. Nasru di sini mubayannya. Nasrun apa bayan yang pertama, nasron apa bayan yang kedua. Dalam kondisi berbeda gitu keadaannya. Ini sesungguhnya saya wastorin. Ya, wastorin bersumpah demi kitab-kitab yang telah diturunkan. Sutir nasadra yang telah ditulis ya dengan sesungguh-sungguhnya. Laqailun sungguh saya adalah dia sumpah dia. Ibnu Ayyub bersumpah dengan apa? Astor, kutub. Ya, kitab-kitab samawiyah. Saya bersumpah dengan kitab-kitab samawiyah yang telah tertulis. La qailun. Bahwasanya saya sungguh-sungguh adalah orang yang mengatakan. Ya nasru nasru nasra. Wahai nasr, nasru nasra. Ya. Maknanya, si penyair bersumpah dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditulis. Ya wasurit wasutirat satran ba'da satrin. Ditulis. Ya satu paragraf demi paragraf. Ya. Satu baris demi baris. Kemudian. Fanasru thani atfu bayanin alal awal. Maka nasr yang kedua, nasrun. Itu i'rabnya sebagai ataf bayan. Bagi yang pertama yaitu nasru. Alal lafzi. karena diatofkan kepada nasr melihat lafadznya. Lafadznya nasr kan apa? Marfu ya. Sehingga nasrun diatofkan dalam kondisi dia dirafakan karena melihat lafadznya apa? Nasru yang didhammah itu. Kemudian wasalithu atu bayan, yang ketiga juga dari nasr itu juga atau bayan. Alal awal bagi yang pertama nasru. Alal mahal tapi diatofkan kepada mahalnya. Karena mahalnya nasru nasab ya munada. Li'annal munada al-mabni, li'annal munada al-mabniya 'ala dhamm mahalluhu nasab, karena munada yang dia dimabnikan dari dhammah mahalnya nasab. Antum juga bisa baca di situ syahidnya itu, di situ ada keterangan yang jelas. Disebutkan ya nasru nasru nasra fa inna qawlahu, sungguhnya ucapan penyair ya nasr al-ula munada. Jadi nasr yang pertama munadanya. Munada mufrad. Apa ini? Munada mufrad apa? Nakira apa? Nakira maksudah ya. Wa qawluhu, kemudian ucapan penyair nasr yang kedua atu bayan alaihi. Di atas bayan atas nasr yang pertama bi'tibari lafzi, karena memandang lafadznya. Kemudian qawlu nasrun yang ketiga atu bayan alaihi bi'tibari mahallihi wa la yajuzu fi wahid min ath-thani wa la yajuzu fi wahid min ath-thani wa thalith an yuj'al badalan min al-munada. Tidak boleh satu pun ya min ath-thani dari nasr yang kedua dan yang ketiga untuk dijadikan badal dari munada, enggak boleh. Jadi nasr yang kedua dan nasr yang ketiga tidak boleh dijadikan sebagai badal. Harus dijadikan sebagai apa? Atof bayan. Kenapa? Wa dzalika li'annal badal 'ala niyati takrar. Karena yang namanya badal itu di atas niatan mengulang amil. Kama fi syarhil baiti sabiq, sebagaimana pada syarah bait yang telah lewat. Wa anta law adkhalta harfan nida, dan kau seandainya memasukkan huruf nida allazi 'amila fil mubdal minhu, yang itu huruf nida tersebut beramal pada mubdal minhu, pada mubdal minhu, ala wahid min hadaini, atas satu dari dua ini, nasr yang kedua dan ketiga, lama jaza, ini saya tidak boleh, lama jaza ma'azalika, ya, lama jaza ma'azalik, ya, jadi enggak boleh. Jadi di sini enggak boleh kita arab nasr yang kedua dan ketiga sebagai apa? Badal dari nasr, karena badal pada niatan mengulang amil. Ya nasru ya lagi, ya nasru ya, ya harusnya tomah semua ya. Ya nasru, nasru, nasru. Dalam kondisi semuanya mabni. Seandainya apa? Badal. Ma'azalik bersama dengan itu, rufi' al-awwal. Tetap yang pertama dirofakkan. Nasr yang pertama, ya maksudnya nasr yang kedua itu. Yang pertama yang kedua. Nasr yang kedua tetap dalam kondisi dirofakkan. Wa nusiba tsani, dan nasr yang ketiganya, ngitungnya dari ini ya. Dari tabi'nya. Nasr ini yang tabi yang pertama kan. Yang pertama dia dirofakkan. Yang kedua dinasubkan. Idh kullun minhuma alamun mufrad. Karena masing-masingnya adalah alam yang mufrad. Wal alamu idha dakhala alaihi harfun nida, dan alam. Apabila dia dimasuki oleh huruf nida. Wajib bina'uhu ala dhom. Wajib dia dimabnikan di atas dhommah. Alam mufrad dia. Berarti nama apa? Alam mufrad. Nama orang bukan. Nama orang ya berarti ya. Alam mufrad. Kemudian di sini alam mufrad berarti nama orang ya. Kemudian mana tadi? Wal alam, dan alam apabila dimasukkan oleh huruf nida wajib itu dimabnikan di atas dhammah. Lakin hanya saja apa bayan laisa kadzalik, keadaannya tidak seperti itu. Bala yajuzu, bahkan boleh diitba' kepada lafadznya. Fayu'ta marfu'an munawwanan, sehingga didatangkan. Ya, apa fayannya dalam kondisi marfu' dan ditanwin. Nasrun. Kal awal, sebagaimana yang pertama. Minal isnain, dari sebagaimana yang pertama dari yang kedua. Yang kedua maksudnya itu nasrun. Wal itba', boleh pula itba' diitba'kan setelahnya kepada mahalnya. Sehingga didatangkan dalam kondisi mansub dan bertanwin. Sebagaimana yang kedua bertanwin. Hamin ajli dzalik, oleh karena itu shahha fil baiti bi khususih, sah benar dalam bait ini secara khusus untuk nasr nasrun nasran sebagai apa bayan, dan tidak sah untuk dijadikan masing-masing dari kedua sebagai badal. Nah itu ataf bayan ya. Kenapa di situ nasrun ya, melihat lafadznya nasr rafa. Kenapa nasran, melihat mahalnya nasr nasab. Kemudian wa fi wahidin fi min at-tazkiri wa ta'nisi wa fi wahidin min at-ta'rifi wa tankiri wa fi wahidin min al-ifradi wa tasniyati wal jam'i. Juga apa fa'in mengikuti matbu'nya pada satu dari muzakkar muannas dan juga mengikuti pada satu dari ma'rifah dan nakirahnya, juga satu dari mufrad, mutsanna dan jamaknya, sehingga 4 dari 10. Sudah kita jelaskan ya. Yang dimaksud dengan ucapan ini. Wa hadhihi al-ashara hiya allati marrat fi an-na'ti. 10 ini adalah 10 perkara yang telah lewat pembahasannya pada pembahasan tentang na'at, iya kan? Wa laysa fi kalamil musannif ma yush'iru bi anna 'athal bayani la yakunu bi lafzi madzbu'i. Pada ucapan musannif tidak ada yang memberitakan bahwasanya athaf bayan itu la yakunu bi lafzi madzbu'i, tidak boleh dengan lafaz madzbu'nya, tidak ada di situ. Ya. Pemberitaan dari beliau ataupun isyarat dari beliau yang menyatakan bahwasanya yang namanya athaf bayan itu tidak boleh dengan lafaz madzbu'nya, enggak ada. Kalau enggak ada ya boleh dengan lafaz madzbu'nya. Ya boleh, apalagi dengan selain lafaz madzbu'nya. Yaitu ya mafhumnya. Wa fil mughni, sedangkan di dalam kitab al-Mughni Ibn Hisham, zahaba Ibn Tarawah ila anna 'athal bayani la yakunu bi lafzil awwal. Dalam al-Mughni Ibn Tarawah berpendapat bahwasanya athaf bayan la yakunu bi lafzil awwal, tidak boleh dengan lafaz yang pertama, lafaz madzbu'nya. Ya seperti tadi, ya nasur nasur kan sama lafadznya itu. Enggak boleh katanya. Ada musyir terkadang darurah. Wa tabi'ahu ala dzalika Ibnu Malik wa ibnuhu. Dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Malik dan anaknya. Wa hujjatuhum anna syai'a la yubayyin nafsah. Dan hujjah mereka, alasan mereka adalah bahwasanya sesuatu tidaklah dia menjelaskan untuk dirinya. Iya. Wa fihi nazar, hanya saja pendapat ini ada kelemahan, ada nazar. Maksudnya ada kelemahan. Karena lafza aslinya nazar ya. Nazar perlu diteliti. Maksudnya ada kelemahan. Karena lafza al-mukarrara idza tasala bihi ma lam yattasil bil awwal ittajaha kaunu tsani bayanan lima fihi min ziyadatil bayan intaha. Karena lafaz yang diulang berarti ucapan ini untuk menunjukkan apa? Lemahnya. Lemahnya pendapat yang menyatakan bahwasanya tidak boleh athaf bayan itu dengan cara mengulang yang pertama. Fi nazar, itu adalah kelemahan. Alasannya apa? Karena lafaz yang diulang idza tasala bihi, apabila bersambung bergandengan dengan lafaz yang diulang ini, sesuatu yang tidak bergandengan dengan lafaz yang pertama, ittajaha kaunu tsani bayana, maka bisa lurus untuk yang kedua dijadikan sebagai athaf bayan. Boleh untuk yang kedua dijadikan sebagai athaf bayan. Lima fihi min ziyadatil bayan, karena padanya ada tambahan penjelasan. Paham gak nih? Jadi boleh mengulang ataupun boleh mendatangkan athaf bayan dengan mengulang apa? Lafaz yang pertama, tapi dengan syarat ya. Idza tasala berarti di sini. Apabila bergandengan dengan lafaz yang kedua tadi yang diulang, sesuatu yang lain yang menambah penjelasan, apakah sifat atau mudhaf ilaih. Ya. Inta selesai. Wa qala Ibnu Anqa al-ashahu annahu la yakunu bi lafzi matbu'ih illa idza syamala 'ala ziyadati bayanin intaha. Ini yang lebih bagus. Kita dapati ucapan Ibnu Anqa, masyaallah ya. Bagus. Ibnu Anqa berkata yang lebih sahih adalah bahwasanya la yakunu, yang namanya athaf bayan tidak boleh dengan lafaz matbu'nya, dengan mengulang lafaz matbu'nya, kecuali idza syamala 'ala ziyadati bayanin, jika dia mencakup tambahan penjelasan seperti dengan dikasih sifat atau idhofah atau yang lainnya. Intaha, selesai. Kalau ja'a Muhammadun, Muhammad ibnu Abdullah, boleh gak? Boleh. Ja'a Muhammadun, Muhammadun al-alimu, boleh. Kalau ja'a Muhammadun, Muhammadun padahal jadinya. Wa yasihu fi 'athfil bayan an yu'rab, boleh pada apa bayan untuk dia di i'rab ya, sebagai badal kul. Badal kul. Atau nama lainnya apa? Badal syai' min syai'. Boleh untuk atofayan diarah sebagai badal kul min kul nazaran likaunihi maqsudan bil isnadi ilaih, karena memandang bahwasanya atofayan itu maqsudan bil isnadi ilaih, dituju dalam penyandaran. Waji'a bil awal, didatangkan yang pertama dulu mubayannya, tawfi'atan lahu, sebagai persiapan untuk penyebutan atofayan. Mubalaghatan fil isnad, dan juga dalam rangka mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam isnad. Contohnya apa tadi atofayan? Aqsama billahi Abu Hafs Umar. Ya. Di sini disebutkan Abu Hafs tawti'ah sebagai persiapan pembukaan muqaddimah untuk dijelaskan atau disebutkan sebelum setelahnya, yang intinya Umar. Ya. Di sini diidhafahkannya aqsama kepada yang pertama dulu Abu Hafs. Ya. Kemudian setelah itu disandarkan kepada yang kedua. Fil ghalib, pada umumnya, ini pada umumnya atofayan bisa diarah sebagai apa? Badal kul. Ai fi ghalib isti'malatihim bi jawaz i'rab 'atil bayani badala, yani pada keumuman penggunaan mereka para ahli nahwu, di mana mereka membolehkan untuk mu'irab atofayan sebagai badal. Ya, i'rab 'atil bayani badala, maful bi dari apa? I'rab. Karena i'rab diidhafahkan, maka dia beramal. Wa kharaja bil ghalibi halatan. Nah, maka keluar dengan qaid batasan al ghalib umumnya, yakni atofayan umumnya bisa diarah sebagai badal. Kalimat al ghalib umumnya ini mengeluarkan dua keadaan. Yang tidak boleh di situ apa? Atofayan diarah sebagai badal. Al ula ma idza wajaba dzikruhu nahwa qaulik. Yang pertama ma'iza, biasanya ma, kalau setelah diikuti oleh iza berarti ma apa? Hah? Zaidah. Al-ula ma'iza wajaba zikruhu. Yang pertama, keadaan yang pertama di mana atofayan tidak boleh diarah sebagai badal adalah ma'iza wajaba zikruhu, tatkala dia wajib disebutkan. Tatkala atofayan ini wajib disebutkan. Nahwu qawlika, contoh ucapanmu. Hindun qawma zaidun akhuha. Hindun, bangkit Zaid saudaranya. Di sini akhuha wajib diarah sebagai ataf bayan katanya. Fa akhuha atfu bayanin li Zaidin, maka akhuha adalah ataf bayan bagi Zaid. Wa la yasihu i'rabuhu badala, tidak boleh untuk akhuha di'rab sebagai badal bagi apa? Zaid. Li'anna al-badala fi niyyati takraril 'amil, karena yang namanya badal itu pada niatan mengulang amilnya. Kalau dia katakan ja'a Zaidun akhuka, ja'a Zaidun ja'a akhuka. Ah, itu niatannya seperti itu. Karena badal pada niatan mengulang amil. Boleh enggak pada contoh ini? Hindun qoma zaidun akhuha sebagai badal dengan mengulang amil berarti jadinya apa? Hindun qoma zaidun qoma akhuha. Jadinya kan gitu kan? Ini enggak boleh seperti ini. Akan terjadi kerusakan. Karena badal itu niat pada niatan mengulang amil. Fayasiru min jumlatin ukhra. Kalau seandainya dijadikan badal, berarti akhuha ini menjadi jumlah yang lain. Ya. Jumlah yang lain berarti. Dua jumlah berarti kan. Seandainya dikatakan hindun qoma zaidun akhuha akhuha sebagai badal, berarti ada dua jumlah kan. Sepertinya seperti itu. Mirip dengan dua jumlah. Fayakhlul mubtada min robit. Sehingga akhirnya apa? Mubtadanya kosong dari robit. Ya. Mubtadanya dimaksud di sini apa? Hindun. Kita sudah sering dengar bahwasanya mubtada apabila khabarnya jumlah harus ada apa? Rabit yang mengikat dengan mubtada agar tidak menjadi jumlah apa? Ajnabiyah. Seandainya di sini akhuha dijadikan sebagai badal, maka enggak ada rabit yang kembali kepada hindun. Karena badal pada niatan ngulang amil, hindun qoma zaidun qoma akhuha lah. Mana rabitnya yang kembali kepada hind? Qoma zaid kan jumlah fi'liyah, khabar bagi hind. Mana rabitnya di sini? Enggak ada. Sudah terputus. Fayasiru, maka jadilah jumlah. Maka jadilah dia akhuha sebagai jumlah yang lain. Fayakhlul mubtada, akhirnya mubtadanya hindun kosong dari robit. Ya. Idhlau qila qawma akhuha khalat jumlatul khabar min robit. Seandainya dikatakan qawma akhuha. Lihat. Hindun qawma zaidun qawma akhuha. Maka kosonglah hindun. Ya. Atau kosonglah jumlah qawma zaid. Ya. Dari robit yang kembali kepada mubtada. Maka ini alasannya enggak boleh ya. Difaham ya? Hindun qoma zaidun akhwa mesti diarah sebagai apa? sebagai atofayan, enggak boleh sebagai badal. Karena kalau dibuang rusak. Dibuang akhuha jadi jumlah apa? Ajnabiyah jumlah asing. Jumlah asing kan. Hindun berdiri Zaid, ada apa? Ya, jumlahnya jumlah asing. Tapi dengan robit maka jumlahnya jadi terikat. Ya. Di antara yang memutus akhuha adalah kalau dijadikan sebagai badal, seperti dibuang kan akhuhanya kan, seperti dibuang karena dia sebagai ambil dari yang lain, yaitu koma yang lain, karena badal pada niatnya mengulang apa? Amil. Semoga bisa dipahami ini ya. Ngerti gak, Bib? Iya. Mar? Amar. Wasaniyatu an yamtani'. Ya, keadaan yang kedua, di mana atofayan tidak boleh di-irob sebagai apa? Badal. Keadaan yang pertama tadi bagaimana? Ketika tidak boleh dibuang. Gitu. Contoh pembuangan ketika dijadikan sebagai badal. Iya kan? Ketika dijadikan badal, seperti dibuang kan, diputus. Iya tuh. Kemudian yang kedua, an yamtani'a ihlaluhu mahalal awal. Ketika dia, tabi'nya ini, atofayan ini tidak bisa menduduki posisi madhu'nya yang pertama. Ya, ketika dia atau bayan tidak bisa menduduki posisi yang pertama, yaitu posisi madhu'nya. Contoh, ya Zaidu al-Harthu. Wahai Zaid al-Harth. Nggak tahu al-Harth laqab atau apa gitu. Zaid al-Harth, al-Muhim dia dengan alif lam. Fal-Harth atu bayanin. Maka di sini al-Harth diiras sebagai atau bayan. Tidak boleh sebagai badal. La badalun. Falharf atfu bayanin la badalun. La badalun, i'rabnya apa? Ma'tuf pada ataf. Dan la'nya huruf ataf. Id la yahullu mahal al-awwal. Dikarenakan al-harf tidak bisa menduduki posisi yang pertama. Posisi Zaid. Seandainya ditukar posisinya. Ya al-harf itu Zaid. Tidak boleh. Kenapa? Listilzamihi ijtima'al wa harfa'an nida. Karena konsekuensinya adalah mengharuskan berkumpulnya al dengan huruf nida. Boleh enggak? Ya al-harthu zaidu. Enggak boleh. Wahuwa mumtani'. Dan itu terhalang. Berkumpulnya huruf nida dengan al. Itu tidak bisa. Ya. Sehingga harus di sini apa? Hah? Al-harthu ya harus sebagai? Atofayan. Ya. Kalau dia harus sebagai badal kan. Pada niatan apa? Mengulang. Amil ya kan. Ya zaidu ya al-harthu. Enggak bisa. Fama zakarnahu min istithna hataini al-halataini huwa alladhi alaihi amatu nuhatil mutaakhirin. Dan apa yang telah kami sebutkan dari dikecualikannya dua keadaan ini. Keadaan yang pertama ketika dibuang. Tidak boleh dibuang. Ya apa fayannya. Yang kedua tidak boleh dimasuki. Ya maka dia itu di situ harus diarah sebagai apa? Apa fayan. Saya ulangi, apa yang telah kami sebutkan dari pengecualian dua keadaan ini, itulah pendapat yang dipilih oleh amatun nuhatil al-mutaakhirin, mayoritas ahli nahu mutaakhirin belakangan. Wa qala Ibnu Anqa, kemudian dikatakan Ibnu Anqa, wal haq yang benar jawazu i'rabihi badalan. Boleh untuk dia di'rab sebagai badal. Secara mutlak katanya, secara mutlak. Pada dua keadaan tadi boleh. Ya mungkin alasan beliau pada niatan mengulang amil beda dengan mengulang amil itu sendiri. Iya kan? Fi hadhihi illa selangi kata Ibnu Anqa yang benar boleh untuk dia di-i'rab sebagai badal secara mutlak fi hadhihi wa ghairi pada contoh ini ataupun selainnya. Hatta ala ra'il jumhur sampai pun menurut pendapat jumhur yang mereka berpendapat ini macamnya Ibnu Anqa yang mereka mengatakan bahwasanya amil badal itu ditakdirkan sejenis dengan amil mubdal minhu. Ya pada contoh tadi hindun qama zaidun akhuha amilnya apa? Qama sejenis dengan yang sebelumnya. Pada contoh ya zaidul harf amilnya juga sama iya juga. Li'annahum yaghtafiruna fit tawabi' ini alasannya. Li'annahum yaghtafiruna fit tawabi' ma la yaghtafiruna fi ghairiha karena mereka memaafkan. Memaafkan pada tabi' apa yang tidak bisa dimaafkan pada selainnya. Padahal termasuk tabi' atau bukan? Tabi' kan? Nah itu dimaafkan katanya. Pada apa yang tidak dimaafkan pada selain? Tabi'. Naam. Nah, masih ucapan siapa ini? Ibnu Anqa. Naam. Yata'ayyan al-bayan iza dakhalat alaihi ayat at-tafsiriyatu. Benar. Mesti di-i'rab sebagai atau bayan apabila dimasuki oleh ayat. tafsiriyah. Contoh hadza asjudun, aha ai zahabun. Ini adalah asjud. Itu diambil dari bahasa Ajam. Yani zahabun, emas. Di sini harus zahabun di harus apa? Kata Ibn Al-Qa sebagai atau bayan karena dimasuki oleh ai. Fayata'ayyanul badalu. Sudah baca belum ini? Sudah ya? Hah? Fayata'ayyanul badalu wa yamtani'u 'athul bayani fi halataini. Kemudian mesti harus di'rab sebagai badal dan tidak boleh ataupun terhalang untuk di'rab sebagai atau bayan pada dua keadaan. Nah, ini yang diharuskan untuk di'rab sebagai badal dan terhalang untuk di'rab sebagai apa? Atau fayan. Satu dari dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-awwalu awdaha min ats-tsani. Apabila yang pertamanya, ngerti ya kalau yang pertama itu apa? Matbu'nya. Yang kedua tabi'nya. Apabila yang pertama lebih jelas daripada yang kedua. Contoh qara qalun Isa. Isa qalun yaitu Isa membaca. Kira yang sudah ma'ruf ya. Kira qalun. Mana yang lebih ma'ruf antara qalun dengan Isa? Qalun. Masih ingat qalun itu diambil dari bahasa apa? Ajam. Iya. Bermakna apa? Jayyid. Iya kan kemudian dipindahkan dijadikan nama satu qiraah. Iya. Qara qalun Isa. Qalun yaitu membaca qalun yakni Isa. Fa Isa maka Isa badal. Badalun la'athu bayanin. Badal bukan ataf bayan. Kenapa? Li'anna al-bayan la yakunu duna mubayyanih. Karena yang namanya al-bayan atau bayan tidak boleh di bawah mubayyannya dari sisi kejelasan. Di sini qalun dan Isa mana yang lebih jelas? Qalun. Yang banyak sering dengar qalun qalun. Kadang enggak tahu siapa sih qalun itu Isa. Bal yang namanya bahkan yang namanya atau bayan itu mislah. Ya semisal lah dari sisi kejelasannya dengan yang pertama. Awawbah minhu ataupun lebih jelas dari yang pertama. Qawalahu al-faqih wa ibn Hisham fi syudhur wa syarhih. Ini dikatakan oleh al-faqih dan juga ibn Hisham dalam syudhur zahab dan syarahnya. Ini masih Ibn Anqa ya? Belum intah, belum? Intah, belum? Maqala Ibn Anqa, belum ya? Hah? Titik situ ya? Titik dahab ya? Zahab, di sini kok masih koma ya? Asud ay zahab. Ya, harus titik ya? Biar atau intah gitu. Enggak ada, berarti kalau enggak ada intahnya titik di tadi, zahab, titik. Faya ta'ayyan al-badal baru setelah itu. Kemudian wa khalafa dzalika fi tawdih. Kemudian Ibnu Hisham menyelisih apa yang dia ucapkan di dalam syudhuru dzahab. Menyelisih dari apa yang beliau sebutkan di dalam tawdih. Faqala. Kemudian beliau Ibnu Hisham mengatakan dalam kitabnya Tawdih, "Ishtirabu kaunil bayan awdaha, ishtirabu kaunil bayani awdaha min matbu'ihi mukhalifun liqawli sibawaihi." Persyaratan agar apa bayan itu lebih jelas dari matbu'nya ini menyelisih ucapannya pendapatnya si Bawai. Wa huwa sharihun fi jawazi kauni 'athul bayan duna matbu'ihi fil wuduh. Wa huwa sharih dan ini adalah sharih pernyataan si Bawai yang jelas. Fi jawazi kauni 'athul bayan bahwasanya apa bayan boleh duna matbu'ihi di bawah matbu'nya dari sisi kejelasan. Wa yu'khadh minhu diambil kesimpulan darinya jawazu kaunihi musawiyan boleh untuk apa athafayan itu musawi setara dengan matbu'nya dalam al-wuduh kejelasan wa kaunihi awdah dan juga keberadaan athafayan itu lebih wadih daripada apa matbu'nya kalau yang kurang saja boleh apalagi apa yang sama apalagi yang lebih gitu ya. Yuafiquhu qawlu Ibn Malik fi syarhi at-tasil. Ini dicocoki oleh pendapatnya Ibn Malik dalam syarah at-tasil. As-sahih disebutkan oleh Ibn Malik dalam syarah at-tasil. Yang sahih jawazu as-salasah. Jawazu as-salasah. Bolehnya satu dari tiga sisi ini. Kurang apa kemarifahannya di bawah apa? Yang pertama setara atau lebih. Li'annahu bimanzilati na'at. Karena dia apa? Fayan itu kedudukannya seperti apa? Na'at. Wa huwa yakunu fil ikhtisasi fa'iqan wa mufawwaqa. Musawiyan wa musawiyan. Dan dia na'at yakunu fil ikhtisas ketika untuk takhsis pada na'at yang apa? Nakira. Iya. Wa huwa yakunu fil ikhtisas. Dia na'at itu untuk ikhtisas, untuk khususan. Baik dalam keadaan ia fa'iqan, lebih ma'rifah, lebih khusus. Ya, lebih khusus dari apa? Yang pertamanya, atau mufawwaqa. Ataupun dia di bawah, mufawwaqa diungguli. Ya, oleh yang pertama dari sisi kejelasannya, kewuduhannya. Wa musawiyan, ataupun sama. Ataupun sama. Jadi paham ini? Dan dia na'at, wa huwa yakunu fil ikhtisas, dan na'at pada na'at yang fungsinya al-ikhtisas itu kadang dia fa'iq, lebih jelas daripada matbu'nya. Kadang mufawwaqa, diungguli oleh yang pertama dari sisi kekhususannya. Lebih khusus yang pertama. Paham enggak fa'iqan wa mufawwaqa? Ya, fa'iqa na'atnya lebih ma'rifah ataupun lebih jelas. Mufawwaqa na'atnya kalah ma'rifahnya ataupun wuduhnya oleh yang pertama. Wa musawi ataupun sama. Fal yakunil 'athfu kadzalik. Maka hendaknya atofun atau fayan juga demikian. Ya. Karena atau fayan pun didatangkan kadang untuk ikhtisas. Intah. Ah, intah selesai. Ah, itu intah ya. Seperti di situ ya. Intah ada intahnya tuh. Ya, seperti ini sampai di situ titik. Warrajih. Ah, baru ini capanya musanif ya kan. Warrajih ya itu. Berarti masih ucapan Ibnu Anqa itu yang terakhir intah baru selesai ucapan Ibnu Anqa. Warrajih dan yang lebih rajih maqalahu Al-Faqih, apa yang dikatakan oleh Al-Faqih? Apa ucapan Al-Faqih? Hah? Mana yang ucapan Al-Faqih dalam masalah ini? Ada enggak? Apa yang keras? La yakunu duna mubayyani. Ya, kata Al-Faqih yang namanya apa fayan la yakunu duna mubayyani, tidak boleh dia di bawah mubayyannya, matbu'nya dari sisi kejelasan. Ini yang apa? Rajih yang dirujukkan oleh Asy-Syarih. Warrajih maqalahu Al-Faqih, yang rajih adalah apa yang diucapkan oleh Al-Faqih, yaitu dipersyaratkan agar atofayan lebih wadih daripada matbu'nya. Kenapa? Li'anna al-qasda min athil bayan al-idhah wal bayan. Karena tujuan dari atofayan menjelaskan, menerangkan dan menjelaskan. Seperti menjelaskan apa yang sepertinya kurang jelas pada matbu'nya. Nah ini, sudah ambil yang rajihnya. Ya. Nah, kalau antum bikin apa penjelasan seperti itu dalam masalah ikhlas farrojih gitu aja ya. Terkait dengan persyaratan atau fayan itu lebih harus lebih wadih dari matbu', ada khilaf yang rojih ini sebagaimana ini ya, antum kalau bikin syarat seperti itu ya. Wal halatu tsaniyah, kemudian keadaan yang kedua dari apa ya, dari kemestian di i'rab sebagai badal, tidak boleh sebagai atofayan. Idza kana at-tabi' a'rafa min al-matbu'. Hah? Ada yang ketinggalan? Oh, belum dibaca ya? Iya. Ya, dibaca dulu. Bismillah. Qala syari rahmat ta'ala. والحالة الثانية إذا كان التابع أعرف من المتبوع نحو قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيمتنع كون مقام إبراهيم عطف بيان على آيات ويتعين إعرابه بدلا منه لأن النكرة لا يتعين لا تبين بالمعرفة وجمع المؤنث لا يبين بال وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد والمذكر إجماعا. وقول الزمخشري inna maqama Ibrahim atfu bayanin mukhalifun ijma'il basriyin wal kufiyin fala yan'atu bihi qala Abu Hayyan wa yukhalifu atul bayani aidan fi ghairi hatainil halatain minha anna atul bayani la yakunu jumlatan bi khilafil badali nahwu qawlihi ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika inna rabbaka ladhu maghfirah ila akhiril ayat wa huwa asahul aqwal fi qawlihim araftu zaidan abu man huwa wa minha alla yakuna tabi'an li jumlatin bi khilafil badali nahwu qawlihi ta'ala ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa nahwu umadikum bi wa nahwu amadukum bima ta'maluna amadakum bi an'ami wa banin wa minha annahu la yakunu fi'lan wala tabi'an li fi'lin bi khilafil badali nahwu qawlihi ta'ala wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adab wa minha annahu la yakunu mudmaran wala tabi'an li mudmar li annahu fil jawamid nadhirun na'ti fil mushtaqat wa wahima az-zamakhshari faja'ala jumlatan Anibudullaha Rabbi wa Rabbukum Bayanan Lidomiri fi Bayani domiri fi Finna fi Fi amartani bihi Wa ammal badal Fayakunu tabi'an limudmar Bilitifak nahu qawlihi ta'ala Wa narithuhu ma yakul Wa qawluhu ta'ala Mama ansanihu illa syaitan an azkurah wa amma atfun nasak ay al ma'tuf. Saya yang baca nanti depan ya. Ya enggak lama muter-muter. Ya, kemudian keadaan yang kedua di mana di situ wajib di i'rab sebagai badal dan tidak boleh sebagai apafayan adalah idza kana at-tabi'u a'rafa min al-matbu'. Apabila tabi'nya lebih ma'rifah daripada matbu'nya. Jika kana at-tabi' a'raf min al-matbu'. Apabila tabi'nya lebih ma'rifah daripada matbu'. Apa bedanya ini sebelumnya nih? Ma'rifah ya, beda tadi apa? Al-wudhu' masalah beda ya. Al-wudhu' dengan al-ma'rifah beda. Kalau tadi yang pertama apabila apa? Tabi'nya lebih wadih, lebih jelas indal mukhatab daripada apa? Matbu'nya. Dan disamakan ya. Bukan dalam masalah ma'rifah nakirah. Qawlun lebih apa? Wadih daripada Isa. Kalau ini ma'rifah. Beda ya. Jangan tersamarkan. Tadi awdoh. Ini apa? A'raf. Beda. Kadang kedua, apabila tabi'nya lebih ma'rifah. Ya. Minal matbu' daripada matbu'nya. Nahwu qawli ta'ala. Contoh. Firman Allah Ta'ala. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Padanya ada tanda-tanda yang sangat jelas. Yaitu maqamnya Nabi Ibrahim. Di sini maqamu Ibrahim. Lebih ma'rifah mana? Ya maqam. Daripada ayat bayinat. Fayamtani' kaunu maqami Ibrahim atfa bayanin. Terhalang, tidak boleh untuk maqamu Ibrahim dijadikan sebagai atfayan. Sebagai atfayan bagi ayatin. Ataupun ayatun. Wa yata'ayyanu i'rabuhu badala. Mesti untuk maqam di'rab sebagai badal dari ayat. Kenapa? Li'anna nakirah la tubayyan bil ma'rifah. Karena nakirah itu apa? Ayat tidak boleh dijelaskan dengannya ma'rifah, maqam. Di sini maqam ma'rifah. Kenapa? Karena didhafahkan kepada Ibrahim yang ma'rifah. Kedudukannya seperti alam. Karena alasannya nakirah tidak boleh dijelaskan dengannya ma'rifah. Wa jam'al mu'annasi la yubayyan bil mufrad. Dan juga karena jam'al mu'annas ayat tidak boleh dijelaskan dengan mufrad. wal muzakkar ijma'an. Tidak boleh dijelaskan dengan mufrad muzakkar secara ijma'. Ya, ini alasannya. Wa qawlu Zamakhsyari innama qama Ibrahim afu bayan mukhalifun ijma'il basriyin wal kufiyin fala yunatri. Sedangkan pendapat Zamakhsyari yang dia mengatakan bahwa maqam Ibrahim atau bayan ini menyelisih ijma'nya orang Basrah dan juga orang-orang Kufah. Fala yunatu bih, sehingga tidak boleh dijadikan na'at dengannya. Ataupun tidak boleh maqam Ibrahim dijadikan sebagai na'at. Alasannya tadi ayat nakirah maqamu Ibrahim ma'rifah, ayat mu'annas maqamu Ibrahim mufrad muzakkar. Qala Abu Hayyan wa yukhalifu aful bayani al-badala. Jadi maqam Ibrahim berarti apa? Bagi badal. Wa yukhalifu aful bayani al-badala aydan fi ghairi hatainil halataini. Kata Abu Hayyan sahibul bahar al-bahar al-muhid, tafsir beliau, atau bayan menyelisihi badal juga pada selain dua perkara ini. Minha, ditambahkan oleh siapa? Abu Hayyan. Anna fil bayani la yakunu jumlatan bi khilafil badal. Bahwasanya ataf bayan tidak boleh berupa jumlah, tidak boleh berbentuk jumlah. Bi khilafil badal, berbeda halnya dengan badal, boleh berbentuk apa? Jumlah. Ataf bayan enggak boleh jumlah, harus mufrad. Contoh firman Allah Ta'ala, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu maghfirah. Tidaklah dikatakan kepadamu, ini kalau ditakdirkan adalah wahyu dari Allah, tidaklah disampaikan kepadamu dari wahyu melainkan apa yang telah disampaikan kepada para rasul sebelummu, yaitu inna rabbaka ladzu maghfirah. Sesungguhnya Rabbu adalah zat yang memiliki maghfirah. Di sini mana anunya, apa? Apa bayannya? Inna rabbaka ladzu maghfirah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Inna rabbaka ladzu maghfirah. Sebagai badal bagi apa? Ma. Sebagai badal di ma. Tidaklah disampaikan atau diucapkan kepadamu melainkan seperti apa yang diucapkan kepada para rasul sebelummu, yaitu apa? Inna rabbaka ladzu maghfirah. Ma di sini maksudnya apa? Inna rabbaka ladzu maghfirah. Tadi kalau yang dimaksud di sini ucapannya orang-orang musyrik kepada para rasul, ya beda lagi ya Rabbnya. Ila akhir al-ayah. Hingga akhir ayat. Wa huwa ashahhu al-aqwal fi qawlihim araftu Zaidan abu man. Dan di'rab sebagai apa? Badal itu lebih sahih dari pendapat-pendapat yang ada pada ucapan mereka atau contoh ucapan mereka. Araftu Zaidan abu man huwa. Jadi abu man huwa ucapan yang paling sahih, bahwasanya dia abu man huwa, jumlah apa ini? Ismiyah kan? Abu man huwa. Dia sebagai apa yang sahih? Sebagai badal, karena dia jumlah. Abu man huwa. Abu man huwa. I'rabnya abu man sebagai apa? Nah. Sebagai apa abu man i'rabnya? Khobar. Muqaddam. Huwa mubtada mu'akhar. Kenapa? Karena dia istifham. Karena apa? Karena dia istifham kan? Abu man. Tadi dia keman. Abu man. Pokoknya kalau dia jatuh sebagai istifham, istifham, maka dia diarah sebagai apa? Sebagai khabar. Abu man huwa. Mubtada khabar atau jumlah ismiyah pada mahalnya apa? Nasab sebagai badal dari Zaid. Saya tahu Zaid. Apa siapa dia? Ya, atau di sini istifham bukan, kalau bukan istifham ya bisa dijadikan mubtada. Wa minha an la yakuna tabi'an, di antara yang mesti di'rab sebagai badal adalah an la yakuna tabi'an li jumlah. Bukan penjelasan tentang apa ini, kita lagi menjelaskan apa? Bahwasanya apa bayan menyelisih badal pada selain dua perkara di atas. Yang pertama bahwasanya apa bayan itu tidak bisa berupa jumlah, sedangkan badal bisa berupa jumlah. Kemudian berikutnya, an la yakuna tabi'an li jumlah. Bahwasanya yang namanya ataf bayan tidak bisa dia menjadi tabi' bagi jumlah. Bisanya bagi mufrad. Berbeda halnya dengan badal, bisa dia menjadi tabi' bagi jumlah. Contoh ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Mana di sini badalnya? Ittabi'u yang kedua. dia sebagai tabi bagi tabi yang pertama. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ya sama maknanya. Wa nahu, dan contoh yang lain, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'ami wa banin. Amaddakum jumlah di sini badal dari jumlah sebelumnya. Amaddakum bima ta'lamun, Allah berikan kepada kalian segala apa yang kalian ketahui dari nikmat-nikmat. Amaddakum bi an'ami wa banin, Allah berikan kepada kalian beragam binatang ternak dan anak-anak. Wa minha, di antara sisi perbedaan yang lain, annahu la yakunu fi'lan, yang namanya athfan tidak bisa berupa fi'il, wala tabi'an li fi'lin, tidak boleh juga dia sebagai tabi' bagi fi'il. Bi khilafil badal, berbeda hanya dengan badal, bisa berupa fi'il, bisa juga sebagai tabi' bagi apa? Fi'il. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzab, siapa yang memperbuat dosa-dosa tersebut, membunuh manusia tanpa hak, zina dan yang lainnya, yalqa asama, dia akan mendapati, menemui dosa-dosa, yudha'af lahu al'adzab, dilipat gandakan tentunya azab, sama maknanya. Badalul kul maksudnya. Wa minha, di sini i'rabnya apa, yudha'af atau fa'il atau badal? Badal. Wa minha, di antaranya juga yang lain, annahu la yakunu mudmaran, tidak boleh yang namanya atau fa'il dalam bentuk dhamir. Wala tabi'an li mudmar, tidak boleh pula dia sebagai tabi' bagi dhamir. Sebagai apa fa'il dari dhamir enggak bisa. Li'annahu fil jawamid nadhirun na'ti fil mushtaqat wa wahima az-zamakhshari faja'ala jumlata an i'budullaha rabbi wa rabbakum bayana lid dhamir fi amartani bih. Ya, saya ulangi, di antaranya juga tidak boleh atau fa'il dalam bentuk dhamir. Tidak pula dia boleh sebagai tabi' atau fa'il bagi dhamir. Li'annahu fil jawamid nazirun na'at fil mushtaqat. Ya. Karena dia kembali ke mana? Kepada apa? Atofayan. Fil jawamid, pada kalimat-kalimat yang jamid. Ini seperti na'at fil mushtaqat, pada mushtaq. Ya. Wa wahima zamakhsyari, dan zamakhsyari telah keliru. Faja'ala jumlata, maka beliau pun menjadikan jumlah ani'budullaha rabbi wa rabbakum sebagai apa? Athfan bagi dhamir. Pada amartani bih, apa ayat sebelum ani'budullaha rabbi wa rabbakum? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, tidaklah aku ucapkan kepada kaumku kecuali ucapan yang kau perintahkan kepadaku. Ya ani'budullaha rabbi wa rabbakum, kata Zamakhsyari, yaitu isi ucapannya adalah ani'budullaha rabbi wa rabbakum, itu athfan katanya. Ini keliru. Ya. Bahwasanya ini abdullah rabbi wa rabbakum sebagai atafayan dari dhamir ha, keliru. Karena yang namanya atafayan, ya, tidak bisa dia sebagai atafayan bagi dhamir. Yang benar annya di sini antafsiriyah. Antafsiriyah. Karena sebelumnya amara mengandung makna qaul duna hurufi. Ya, amara di antara fi'il yang mengandung makna qaul tapi tidak huruf-hurufnya. Jadi annya tafsiriyah. Wa ammal badal fayakunu tabi'an li mudmarin. Adapun badal, maka dia bisa menjadi tabi' bagi dhamir secara ittifaq. Contoh, firman Allah Ta'ala, wa narithuhu ma yaqul, dan kami warisi itu. Yani ma yaqul, apa yang diucapkan. Wa narithuhu ma yaqul. Jadi ma yaqul adalah sebagai apa? Badal dari dhamir ha. Wa qawlihi ta'ala, dan juga contoh firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkurah. Di sini an azkurah sebagai badal dari apa? Asyaitanu an azkurah, wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurah. Tidaklah melupakanku darinya melainkan syaitan an azkurah. Berarti mana di sini badalnya? An azkurah sebagai badal apa? Memirha ini. Tidaklah melupakanku darinya, dari mengingatnya gitu. Tidaklah melupakanku darinya, dari mengingatnya kecuali syaitan. Syaitan sebagai fa'il dari ansa, ansa yunsi, melupakan. An azkurah, an azkurah itu sebagai badal dari apa? Pemirha. Ya, sampai di sini ada yang belum paham? Di antara disebutin di sini apa fa'il tidak boleh dalam bentuk jumlah. Ya. tidak boleh datang sebagai jumlah, berbeda dengan badal. Berbeda dengan apa? Yang mana? Wa minha, itu ya. Wa minha an la yakuna tabi'an. Di antaranya bahwasanya dia atofayan, tidak boleh dia sebagai tabi', sebagai jumlah. Ya beda, iya. Beda. Kalau yang pertama tadi atofayan lakuna jumlah, bisa jadi dia sebagai tabi' bagi yang mufrad. Iya kan? Bisa jadi bagi yang mufrad, bisa jadi bagi jumlah. Enggak boleh gitu. Kalau yang kedua bagi jumlah yang lain. Lebih umum yang pertama tuh. Anda yakuna tabi'an li jumlah. Dia tidak boleh sebagai tabi bagi jumlah. Tidak boleh sebagai tabi bagi jumlah. Apakah dia atau bayanya berupa jumlah atau bukan gitu loh. Umum ya, alim umum. Yang berikutnya ini mana tadi? An la yakuna tabi'an li jumlah. Oh, apa yang pertama tadi ya? Anna athal bayan la yakunu jumlah. Maksudnya apa bayan tidak boleh dalam bentuk jumlah. Tidak boleh dalam bentuk jumlah. Ini umum. Tidak boleh dalam bentuk jumlah. Kalau yang berikutnya, tidak boleh dia sebagai tabi, bagi jumlah. Enggak mesti dia jumlah gitu. Gitu kan? Iya kan, bisa mufrad atau yang lainnya. Yang jelas tidak boleh dia bagi tabi jumlah. Beda ya? Beda. Kalau yang pertama tadi atau bayan la yakunu jumlah, tidak boleh dalam bentuk jumlah. Ini jelas. Tidak bisa dia dalam bentuk jumlah. Harus mufrad. Yang berikutnya, an la yakuna tabi', dia tidak boleh menjadi tabi' bagi jumlah meskipun dia mufrad gitu. Atau pada takwilan mufrad. Ya, tapi ya, kemudian di antaranya juga apa fa'il tidak boleh dalam bentuk fi'il. Ya, dalam bentuk fi'il. Wala tabi'an li fi'lin. Tidak boleh pula dia sebagai tabi' bagi fi'il, dua-duanya berarti. Ini mengumpulkan dua-duanya sepertinya. Dia bukan fi'il, bukan pula tabi bagi fi'il. Mengumpulkan dua-duanya. Kalau jumlah juga bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Itu kan. Jumlah bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau ini fi'il khusus. Tidak boleh atau fa'yan dalam bentuk fi'il. Ini jumlah fi'liyah berarti. Wala tabi'an li fi'lin. Tidak boleh pula menjadi tabi bagi jumlah fi'liyah lagi. Gitu. Fi'il bagi fi'il. Beda kan? Beda dengan sebelumnya. Kalau tadi lebih umum. Jumlah lebih umum. Makanya di sini contohkan fi'il. Amaddakum bima ta'alamun amaddakum. Ittabi'u al-mursalin ittabi'u. Ini tidak boleh sebagai atofayan. Karena fi'il. Sebagai atofayan bagi fi'il. Fi'il tabi bagi fi'il yang lain. Acut. Coba dicek lagi ya. Acut apa acut. Di situ ada apa acut. Acut. Ya mungkin ada. Di ilmu tajwid itu ada ya. Kalimat ajam pada pembahasan al-izlak itu, huruf izlak. Ya kan? Lawannya apa izlak? Ismat. Huruf ismat. Apa huruf-huruf izlak? Firro min lubbin. Kalau ada satu kalimat yang kosong dari firro min lubbin, fa'ro, mimnun, lam, dan ba, dia ajami. Itu diantara cara mengenali kalimat ajam. Di sini ada enggak? Asjad ya. Anak biru berarti. Enggak ada kan fa ra mim nun lam ba ain ajam ajadun ya mungkin asyad anda lupa hadza ajadun ai zahabun yang lain enggak ada ya kalau enggak ada maka kita cukupkan sampai sini dulu ya untuk pelajaran yang kedua nanti paling 10 ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.